bersumpah kau menutupi malu. Semua orang tahu siapa dirimu, engkau yang membuat luka. Sekarang aku putuskan berpisah denganmu. Orang lain berlabuh, aku yang tenggelam. Kalau hanya untuk mengejar